tanam di taman hati. Oh kasih, bunga harapan nan suci, kau berikan dengan senyum wajahmu. Ku terima waktu yang lalu, beri nang air mataku. Oh kasih, waktu teringat padamu bagaikan menyiram bunga nan layu, harum di taman hatiku. Akulah menjadi kumbang nan sakti, namun hanya mendekati. Bagiku agar tetap mewangi, menghiasi taman hati. Betapa riang hatiku, oh kasih, bila sang bunga bermadu. Ku perlu di waktu hati merindu, bunga harapan kasihku. Bagiku agar tetap mewangi, menghiasi taman hati. Betapa riang hatiku, oh kasih, bila sang bunga bermadu. Ku perlu di waktu hati merindu, bunga harapan kasihku.